Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamati wa ba'du. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Sekarang langsung buka halaman 119. Lanjutkan pembahasan jenis-jenis khobar. Baik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyaikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al jannata mathwahu iyyana wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin wa dharfan mansuban nahwu war raqbu asfala minkum wa jaran wa majruran ka alhamdulillahi rabbil alamin wa ta'alluquhuma bimustaqarrin au bimustaqirrin awistaqarra mahdufaini wa dharfan mansuban, ini ma'tuf ala maqablahu, diatafkan kepada kalimat sebelumnya. Wal khobaru jumlatan wa dharfan mansuban, jadi khobar itu bisa berupa jumlah, bisa juga berupa dorof yang mansub. Wajaron wa majruron, demikian pula jar dan majrur. Ini mengisyaratkan pada pembagian khobar yang sejatinya sudah ditafsil oleh Syekh Abdul Al-Fauzan di halaman 116 ya. Al-khobaru salah satu anwa, ada mufrad, jumlah, dan syibhu jumlah. Mufrad sudah dibahas secara umum karena itu adalah asal daripada khobar. Kemudian jumlah itu ada dua macam, sudah kita bahas pula, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan itu harus ada pengikatnya atau robit yang mengikat jumlah dengan mubtada sehingga tidak dipahami sebagai jumlah yang ajnabiyah. Dan yang terakhir ialah syibhu jumlah. Dan syibhu jumlah juga ada dua, berupa dorof atau jar dan majrur. Wa dorofan mansuban, yakni khobar ada kalanya berupa dorof yang mansub. Nahu contohnya seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-42, warraqbu asfala minkum. Jadi ar-raqbu di situ mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih asfala dharfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih minkum muta'alliqani bi asfala wa asfala minkum syibhu jumlatin fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Dia dalam kondisi rafa'nya khabaru al mubtada, atau kita katakan sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur ulama ahli nahwu, asfala minkum ya muta'alliqun bimahdufi khobarin taktiruhu kainun am mustaqirun. Nanti kita jelaskan tafsilnya ya, pemilihan i'rab dari khobar berupa syibhu jumlah yang para ulama sejatinya juga tidak sependapat dalam permasalahan ini. Dan kira-kira yang cocok untuk pemula ya, bagi pembelajar nahwu pemula itu memilih i'rab yang mana bi'idznillahi ta'ala. Wajaron wa majruron, dan jar dan majrur yakni dorof yakni khobar bisa berupa jar dan majrur. Ka seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, yani syahidnya pada firman Allah lillahi, alhamdulillahi. Alhamdu di situ mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Lillah di situ sebagai khabaru al mubtada. Wallamu lamul jar mabniun alal kasri. Allahi laftul jalalah ismun majrurun billam wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Walillahi al jar wal majrur muta'alliqani bi mahdhufi al khabar taqdiruhu kainun au mustaqirrun, ditakdirkan kainun atau mustaqirrun. Wa ta'alluquhuma bi mustaqirrin, dan keterkaitan keduanya, yakni keduanya itu harus ada pengait karena tidak bisa berdiri sendiri, tidak seperti mufrad. Dorof dan jar dan majrur itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai khobar, melainkan dia terikat dengan khobar yang mahduf, yang ditakdirkan dengan kalimat mustaqir dengan mufrad atau istaqorro dengan jumlah. Ini ada khilaf pula di antara para ulama. Tapi kalau kita merujuk bahwa hukum asal khobar itu mufrad, maka takdir dengan mustaqir atau kainun itu lebih afdol. Ya, takdiruhu mustaqirun au kainun. Baik, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan hadzal qismu ats-tsalitsu min aqsamil khabari. Ini adalah jenis yang ketiga dari pembagian khabar. Wa huwa syibhul jumlah. Dan jenis yang ketiga ini disebut pula dengan syibhul jumlah. Kita baca takliknya, utliqo ala dharfi wal majruri syibhu al jumlah li'annahuma asbah li'annahuma ya asbaha al jumlah. Nah, asbaha ya, jadi asbaha di situ dari wazan af'ala. Ya, karena dia adalah alifnya itu adalah alif tasniyah ya, menunjukkan ada dhamir ya huma yang kembali kepada dhorof dan al-majrur. Li'annahuma asbaha al-jumlata